Terima kasih ya, cowok Mas Rokino iki. Sun lenglong, koyo wong edan turun. lagunya udah habis. Dari tadi itu onok tangan, onok duitnya, tapi gono rupane iki wong iki sing endi to sakjane rupane iki? Maksudnya piye tenan? Iki onok tangane, onok duitnya, tapi gono rupane. Ya ampun. Alhamdulillah. Oh, iki to rupane. Ini. Ya ampun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ganteng ya banget duitnya. Ini benar-benar tuan rumah dan tim penyelenggara yang pantas dan etis dijadikan contoh dan suri tauladan. Benar ya banget. Hidup Arsenal. Hidup. Non. Iya. Ono sing bayarane luaran dhewe tapi gak kepanasan blas, Non. Sopo? Abah Suud. Iya. Abah Suud, harusnya Anda itu di situ. Abah Suud. Ayo padha-padha. Iya. Abah Karebet. Jere Mas Sodik nah iya Abah Karebet lho. Ya apa Mas Rom? Dikira karak bae dipe. Kira no pindang bae dipe ning ngene. Ya ampun. Lego Mas Rom. Yang lego. Iya. Wis. Enak mlakune enak, enteng, enteng. Ya apa rasane mari fisioterapi? Iya Mas Rom. Pandangan kulon dan Arseto ini benar-benar apa ya? Apa Mas Rom? Menyehatkan kita semuanya, Nok. Panjenengan-panjenengan di penting banget. Apa apa? Bojo loro. Bojo loyo. Bojo loyo. Aku yang berusaha gak loyo, Nok. Sampai kan lagi semangat, makanya aku kok curiga sama Mas Rom. Enggak, semangat enggak banget sih hari ini. Insya Allah, hidup itu adalah kesemangatan dan perjuangan. Gitu ya, Mas Rom, ya. Insya Allah ya, mulai bener, sekarang, bismillah nawa itu. Ya. Terima kasih. Aku mencontoh tuan rumah Sinanggap Morata kali ini. Benar. Arseto! Hey. Kudu semangat kayak kalian. Jumpa. Iya. Lagu yang berikut ini.